الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، pada pembahasan yang lalu kita membaca penukilan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Dan pada beberapa kali kata yang meragukan, yang pertama, fanifilah faza'amu annal madzahira al-mutabadira. Setelah dirujuk ke kitab yang benar Adz-Dzahira, dibenarkan. Halaman 182 paling bawah. Sudah ketemu? Pada kata faza'amu annal madzahira, di sini tulis sawabuhu adz-dzahira al-famim. Yang benar ya adz-dzahira. Kemudian yang kedua, di mana kemarin? Di paragraf yang kedua dari bawah. Naam. Qala wa hal yumkinu 'aqilun An nasabika ila al-fahmi al-mutabadir li kulli aqilin huwa munafatul khaliqi lil makhluq fi dhatihi wa jami'i sifatih. Kamu sudah? Nah, setelah dirujuk qanifillah pada semua cetakan, memang demikian. Berarti kita maknakan kalau demikian, intinya apa? Nah, yaitu munafatul khaliqi lil makhluq, yaitu maksudnya apa? Nah, perbedaan antara khaliq dan makhluk dari sisi zatnya dan keseluruhan sifat-sifatnya. Jadi maknanya itu. Nah, jadi makna munafah ai ada mutasyabuh. Sama jadi di situ. Ini kalau pakai munafah. Kalau pakai nafiyu berarti apa? Likul niat na'am al-mutabadira likul li'akilin huwa nafiyu apa? Tashabuh bainal khalqi bainal khaliqi wal makhluq. Maknanya sama. Berarti kita ulangi. Na'am. Beliau mengatakan, nah, wa hal yumkinu 'aqilun an nasabiqa ila al-fahmi al-mutabadir li kulli 'aqilin huwa manafatul khaliqi lil makhluq fi dhatihi wa jami'i sifatih. Wallahi la yumkinu dhalika illa mukabirun. Dan apakah seorang yang berakal mengingkari bahwa yang pertama kali muncul dalam pemahaman bagi setiap orang yang berakal, yaitu perbedaan antara khalik dan makhluk pada zat dan keseluruhan sifat-sifatnya? Tentu apa? Demi Allah, tidak ada yang mengingkari hal tersebut kecuali orang yang menyombongkan diri. Kenapa? Karena semuanya harus berkeyakinan bahwa memang berbeda antara khalik dan makhluk pada apa? Pada zatnya maupun sifat-sifatnya. Paham? Nah, ini dua kata yang kemarin meragukan. Sekarang kita lanjutkan. Kita masih pada jawaban untuk pertanyaan kedua. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث wa huwa itsbatu ma atsbathahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabih aw 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tabdil. Nah, dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari beliau di akhir umur berada di atas mazhab ahli sunnah dan ahli hadis, yaitu apa? Menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya dan yang ditetapkan atas lisan rasulnya tanpa tahrif, taktil, takyif dan tamtil. Walaupun akhwani fillah diperselisihkan tentang rujuknya Abu Hasan tersebut. Allahumma sayyidana. Qala ikhtalafa al-ulama fi rujui Abi al-Hasan al-Ash'ari ila madhhab as-salafi kaifa kan. Dan para ulama berselisih tentang rujuknya Abu al-Hasan al-Ash'ari kepada manhaj salaf, bagaimana beliau rujuknya sebenarnya. Tayyib. Was-sahih fi dhalik annahu raja'a ila madhhab as-salaf walakin baqiya 'alaihi rawasib mu'taziliyah ya wa kala wa kullabiyah. Dan yang benar, memang beliau telah rujuk kepada madhab salaf, akan tetapi masih tersisa, ya, masih tersisa apa? Tayyib, sisa-sisa pemahaman Mu'tazilah dan apa? Dan Kullabiyah. Kenapa? Ya, karena begitu lamanya beliau berada di dalam madhab tersebut, 40 tahun berpemahaman Mu'tazilah, kemudian berpindah kepada Na'am guru yang lain, yaitu Kullabiyah. Wa nadhiru fi kutubihi ya'lamu dhalika jaliyan ikhtara hadzal qawla Ibn Hazm fil Fasl atau fil Fisal wa Ibn Taymiyyah wa Ibn Al-Qayyim wa Ibn Abil Is wa ghairuhum. Nah, jadi orang yang melihat kitab-kitab Abu al-Hasan akan mengetahui dengan jelas hal tersebut, bahwasanya beliau memang dari prinsip-prinsip dasar telah kembali kepada manhaj salaf, cuman yang namanya seorang berpindah dari suatu pemahaman yang batil dalam jangka waktu yang telah lama berada di dalamnya, tentunya terkadang masih muncul apa? Bekas-bekas pemahaman tersebut. Karena untuk membersihkannya tentunya butuh apa? Betul-betul usaha yang keras. Tayyib. Jadi bedakan rujuknya Abu al-Hasan dengan rujuknya siapa yang juga dikenal rujuk ke manhaj salaf, Al-Juwayni. Kalau Al-Juwayni afani fillah dikatakan rujuk ke manhaj salaf, cuman tidak benar. Yang benar beliau rujuknya ke manhaj apa? Apa sih? Mufawwidh. Dikarenakan salah jalan. Ya, salah jalan. Dia menyangka manhaj salaf itu adalah manhaj ahli tafwid, sehingga berganti dari kebid'ahan menuju kebid'ahan yang lebih parah. Qala wa madhhabul insani ma qalahu akhiran idza sarraha bihasri qawlihi fihi kama hiya al-halu fi Abi al-Hasan kama yu'lamu min kalamihi fil ibadah. Dan madhab seseorang adalah apa yang dia katakan terakhir kali apabila dia menegaskan bahwasannya itulah pendapat yang dia ambil, dan selain itu dia tinggalkan. Nah, sebagaimana ini keadaan Abu al-Hasan pada apa? Pada kitabnya, yaitu diketahui dalam kalam beliau di dalam kitab Al-Ibadah. Wa ala hadha fatamamu taqlidihi ittiba'u ma kana 'alaihi akhiran. Maka berdasarkan hal ini, kesempurnaan untuk mengikuti Abu al-Hasan, ya, mengikuti beliau terhadap pendapat yang beliau ambil terakhir kali. Harusnya demikian kalau dia memang mengakui sebagai pengikut Abu al-Hasan. Walaupun apa? Walaupun sebenarnya prinsip ini tidak benar, karena tidak boleh mengikuti seseorang secara mutlak kecuali Nabi. Cuman dikarenakan mereka mengklaim mengikuti Abu Hasan, harusnya mereka konsekuen dengan mengikuti manhaj Ahli Abil Hasan yang terakhir, yaitu madhab Ahli Hadithi wa Sunnah. Liannahu al-madhabus sahihul wajibul ittiba' alladhi iltazama bihi Abul Hasan nafsuh. Dikarenakan itulah madhab yang benar, yang wajib untuk diikuti, yang Abul Hasan sendiri apa? Naam, menetapi manhaj tersebut. Baik, ini jawaban kedua. Berarti pada jawaban kedua terdapat faedah tentang sekilas biografi Abul Hasan, bagaimana sisi akidah beliau. Juga apa? Naam, baik hujatan bagi mereka yang mengatakan pengikut Abul Hasan, harusnya mereka mengikuti Abul Hasan untuk rujuk ke manhaj salaf. Qala wal jawabu 'ala su'al tsalits min wajhain. Sekarang jawaban untuk pertanyaan yang ketiga dari dua sisi. Apa pertanyaan yang ketiga? Endak ya, Leva. Bagaimana dihukumi pemahaman Asy'ariyah itu sebagai pemahaman yang batil, padahal apa yang mengambilnya adalah deretan para ulama-ulama yang dikenal baik semangatnya di dalam membela agama ini secara mudah. Ya, bagaimana dihukumi batil padahal yang mengikuti manhaj Asy'ariyah tersebut ya deretan para ulama-ulama besar. Baik. Nah, ini inti dari apa? Dari syubhat atau pertanyaan yang ketiga. Nah, bagaimana sekarang menjawabnya? Karena pertanyaan yang seperti ini banyak juga pada masalah-masalah yang lain, ya Pak. Misalnya masalah apa? Masalah pemilu misalnya. Tapi bagaimana pemilu dalam kalian ingkari padahal Syekh Fulan membolehkannya? Atau yang lain, bagaimana kalian mengingkari naam dakwah di televisi misalnya, padahal syekh fulan sebutkan tidak sebanyak-banyaknya membolehkannya. Bagaimana kalian naam melarang foto, padahal syekh fulan membolehkannya. Bagaimana kalian melarang naam asuransi dan seterusnya. Banyak sekali syubhat-syubhat yang dibangun di atas apa pertanyaan yang semisal ini pada poin yang ketiga. Dan semuanya sama bagaimana cara menjawabnya. Qala al-awwal anna al-haqqa la yuzanu bir-rijal wa inna ma yuzanu ar-rijalu bil-haq. Naam. Ini jawaban yang harus dipahami dengan baik. Bahwasanya yang hak, ya bahwasanya kebenaran itu tidaklah ditimbang dengan orang per orang. Kita mau mengetahui kebenaran ikhwani fillah, timbangannya bukan orang per orang. Siapa sih yang mengikuti perkara ini? Bukan. Kalau si A, si B, si C yang ikut perkara ini berarti benar. Kalau mereka tidak ikut berarti salah. Ini bukan timbangan. Tapi hanyalah kebenaran itu. Nah, tapi nah wa inna ma yuzanu rijalu bil haq. Akan tetapi sebaliknya, nah orang per orang itulah yang ditimbang. Nah, untuk diketahui dia itu benar atau salah ya ditimbang dengan kebenaran. Maksudnya apa? Untuk menghukumi untuk menimbang-nimbang tentang keadaan seseorang. Nah, yaitu dengan apa? Dengan pengikutan dia terhadap al-haq. Itu maksudnya. Al-haqqu la yuzanu birijal wa innama yuzanu rijalu bilhaq. Hadha huwa al-mizanu sahih. Inilah timbangan yang benar. Nah, sebagaimana juga ditegaskan oleh para ulama ahli sunnah yang lain, di antaranya Al-Allamah Hamad ibn Atiq, dalam perkataan beliau yang bagus, alhamdulillah, beliau katakan, "I'lam anna al-aqila ya'rifu ar-rijala bil haqq." Naam. Lal haqq bil rijal. Ketahuilah bahwasanya orang yang berakal, dia apa? Bisa mengetahui seseorang dengan apa? Dengan berjalannya dia di atas al-haq. Bukan menimbang al-haq dengan orang per orang. Faman 'arafa ghurbata sunnati wal islam lam yaghtar bi aqwalin nasi wa in kathurat. Dan siapa saja yang mengetahui tentang keterasingan sunnah dan islam, maka dia tidak akan tertipu dengan perkataan-perkataan manusia walaupun banyak. Kenapa? Karena memang permasalahannya bukan banyaknya orang yang apa berpendapat dengan pendapat tersebut, akan tapi kecocokan dengan Al-Quran dan Sunnah. Qala wa in kana lima qawmi rijali wa maratibihim atarun fi qabuli aqwalihim kama naqbal na'am kama naqbalu khabar al-adli wa natawakafu fi khabar al-fasiqi lakin laysa hadha huwa al-mizanu fi kulli hal. فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته. Dan seandainya kedudukan orang per orang itu dan tingkatan-tingkatan mereka memiliki na'am taib, walaupun apa, wa in kana li maqami rijal wa maratibihim atharun fi qabuli aqwalihim kama naqbalu khabar al-adli wa natawaqqafu fi khabar al-fasiq. Walaupun pada kedudukan orang per orang dan tingkatan-tingkatan itu memang punya apa? Punya dampak dalam penerimaan perkataan-perkataan mereka. Kenapa? Karena kita pun melihat orang per orang, apakah dia orang yang dikenal pemahamannya benar ataukah tidak. Memang ada atarnya. Sebagaimana kita menerima khabar dari seorang yang adil dan apa? Berhenti atau tawakuf dari khabar seorang yang fasik. Ya kan? Kita tetap memperhatikan orang per orang, cuman tidak apa? Tidak menjadikannya sebagai patokan utama. Nah, makanya dikatakan oleh Syekh, "Lakin laisa hadza huwal mizanu fi kulli hal." Akan tapi bukan dan perkara ini sebagai timbangan pada setiap keadaan. Kenapa? Fa innal insana basharun yafutuhu min kamalil ilmi wa quwwatil fahmi ma yafutu. Sebab manusia itu adalah na'am manusia. Manusia ya manusia. Terluputkan darinya kesempurnaan ilmu dan kekuatan pemahaman. Faqad yaqulu ar-rajulu dayyinan. Dayinan, maksudnya memiliki agama, sangat perhatian terhadap agama. Faqad yakunu ar-rajulu dayinan wa dhata khuluqin walakin yakunu naqisal ilmi aw dha'ifal fahmi. Ya, sebab terkadang seorang memang agamanya bagus, ahli ibadah, memiliki akhlak yang bagus, akan tetapi ilmunya kurang sehingga mudah ditipu oleh apa? Oleh ahli bidah misalnya. Atau pemahamannya lemah. Ini bisa saja. Nah, karena manusia berbeda-beda tingkatan-tingkatan. Fayafutuhu minasawami bikatima hasolalahu minan nafsi wakta. Sehingga terluputkan darinya kebenaran sesuai dengan kadar kekurangan dia dan kelemahan dia. Baik. Ini alasannya. Kemudian alasan berikutnya, au yakunu qad nasha'a 'ala tariqin mu'ayyanin aw madhhabin mu'ayyanin la yakadu ya'rifu ghayra. Atau nah, orang tersebut walaupun agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi apa? Dia tumbuh dan berkembang di atas suatu metode tertentu atau madhab tertentu, sehingga hampir-hampir dia tidak mengetahui selain itu. Fayadunnu anna shawaba munhasirun fihi wa nahwu dhalik, sehingga dia menyangka bahwasanya kebenaran itu hanyalah apa? Terbatas pada madhab yang dia yakini. Dan yang semisal itu dari alasan-alasan kenapa ikhwanifillah, nah, seseorang tidak bisa dijadikan sebagai landasan, nah, dalam menentukan benar atau salah. Akan tapi, nah, kecocokan dia dengan Al-Quran dan Sunnah itulah yang dijadikan tolok ukur. Baik, mungkin itu dulu, karena kayaknya kurang jelas suara kita. Kalah dengan suara kita. Baik, dipahami dengan baik. Barakallahu fiikum, nafa'i bihadza walhamdulillah.